Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita masih melanjutkan bab maja'a anna ba'du hadil ummah ya'budul awsan, dan kita masih berada dalam penjelasan hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis Sauban radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kita telah membaca syarah Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala pada lafaz hadis wa alla yusallitu alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kita ulang sedikit. Wa fi qawlihi idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Allah taala menyebutkan, berfirman dalam hadis qudsi yang disebutkan dalam hadis tersebut, di mana Allah taala berfirman, "Idza qadaitu qada'an," maka apabila aku telah menetapkan ketetapan, "fa innahu la yurad," maka sungguhnya tidak bisa ditolak. Min kamali sultanillah wa qudratihi wa rububiyyatihi ma huwa dhahirun. Ini termasuk kesempurnaan kekuasaannya Allah, maha mampunya Allah dan rububiyahnya Allah yang jelas nampak pada lafaz hadis tersebut, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurab. Li'annahu ma min malikin siwallahi illa yumkinu ayu radda ma qada bihi wa amma qada Allah fala yumkinu radduhu. Karena tidak ada seorang pun penguasa selain Allah kecuali memungkinkan untuk ditolak keputusannya, ketetapannya. Adapun ketetapan Allah, maka tidak mungkin untuk ditolak. Apa kemarin yang dimaksudkan qada di sini? Karena qada ada dua, qada apa dan apa? Naam. Apa? Tar'i dan anta kauni dan syar'i. Pada hadis ini, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, qada yang mana? Qada kauni yang dimaksudkan dalam hadis ini. Qala rahimallahu wa alam anna qada Allahil kauni kama syi'atihi. Ketahuilah bahwasannya ketetapan Allah yang kauni kamasyiati, seperti masyiahnya Allah. Masyiahnya Allah. Apa dalam hal masyiahnya Allah prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah? Masya Allah kan, wa ma lam yasa lam yakun. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki kana pasti terjadi. Wa ma lam yasa lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Makanya kalau ada terkena sesuatu musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan di antara yang dibaca oleh Rasulullah, Pak. Qadarullah ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Apa yang Allah kehendaki fa'ala, pasti Allah perbuat. Pasti terjadi. Naam. Masya Allahu kana, wa ma lam yasa lam yakun. Ini masyiatullah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasa, dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. 6. Maka qada'ullahul qawni kamasyiatihi, la yakunu illa li hikmatin. Tidaklah terjadi kecuali karena ada hikmah. Pasti. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, itu tidak keluar dari hikmahnya Allah. Kaqada'i syar'i, sebagaimana pula ketetapan Allah secara syar'i, jelas lebih lagi ada hikmahnya. Apa yang Allah perintahkan pasti mengandung hikmah. Apa yang Allah larang pasti ada hikmah. Sekalipun itu tidak kita ketahui. Nah. Sekalipun kita tidak mengetahui hikmah, bukan menjadi alasan untuk kita tidak melakukan perintah atau menjauhi larangan. Tidak perlu kita ngapain sholat Maghrib 3 rakaat. Apa hikmahnya kok 3 rakaat? Giliran Isya nanti 4 rakaat. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam, kita tidak mengetahui. Yang jelas kewajiban kita beribadah kepada Allah. Tidak ada kewajiban untuk kita perintah kamu harus sholat maghrib setelah kamu mengetahui hikmahnya kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat. Misalnya, tidak ada perintah demikian. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang wanita, ma balul haidi takdi saum wala takdi salah. Pertanyaan siapa? Yang bertanya kepada Aisyah siapa? Ya Taslim. Ya Ibrahim, siapa Ibrahim? Mu'adzah radhiyallahu anha bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa urusannya wanita haid, kenapa dia kok mesti mengkodok puasa kemudian tidak mengkodok sholat? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aharuriyatun anti, apa engkau wanita haruro pengikut mazhab Khawarij? Nah, jajal tidak, aku hanya sekedar bertanya. Apa jawabannya kemudian? Apa kata Aisyah? Apa? Ini yang penting. Nah, karena yusibuna dzalik, ya. Kadzalika demikianlah nu'maru biqada'is shaum wala biqada'is shalah, demikianlah kami diperintahkan. Mundur. Nah, ini kalimat yang terpenting. Demikianlah kami diperintahkan. Tidak perlu bertanya mengapanya. Hikmahnya tidaklah diberitahukan kepada kita. Kita adalah diperintahkan tunduk al-istislam, tunduk patuh. Nu'maru biqada'is shalah, kita diperintahkan untuk mengqada salat. Mengqada salat atau mengqada puasa? Mengqada puasa. Wala nu'maru biqada'is shalah, kita tidak diperintah untuk mengqada salat. Terima apa yang menjadi tuntunan Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasul. Tidak perlu bertanya yang tidak perlu, yang tidak diperintahkan untuk kita mengetahuinya. Dalam perkara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita tidak mengetahui hikmahnya, maka kita yakini pasti Allah Ta'ala memerintahkan, pasti ada hikmah berupa maslahat kalau kita kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Allah ada hikmah berupa pasti ada madorot kalau kita kerjakan. Kalau kita langgar ada madorot larangan Allah itu, pasti itu. Nah, kenapa dilarang makan daging babi? Alasan kita haram. Iya, kenapa diharamkan? Ya itulah, diharamkan oleh Allah, oleh syariat. Kenapa alasannya? Nah, yang penting kita yaitu menerima apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus kemudian enggak, saya harus meneliti dulu kenapanya harus diketahui. Kalau belum diketahui, tetap saya akan makan daging babi. Enggak boleh. Harus tunduk dan patuh, didahulukan. Entah nanti kamu tahu alasannya kenapa dan hikmahnya kenapa. 6. Fa wala yakdi qada'an ila wal hikmah taqtadihi. Maka Allah tidaklah menetapkan satu ketetapan kecuali hikmah terkandung padanya. Kama la yasha'u syai'an illa wal hikmah taqtadi. Sebagaimana Allah tidaklah menghendaki sesuatu kecuali pasti ada hikmah terkandung padanya. Wa yadullu 'alaihi qaulu ta'ala, ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha'Allah, innallaha kana 'aliman hakima. Dan apa yang kalian inginkan tidaklah kalian inginkan kecuali atas apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha berilmu lagi memiliki hikmah. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui, maha berilmu, maka Allah Ta'ala menetapkan ketetapan berdasarkan ilmunya Allah dan berdasarkan hikmah yang Allah Ta'ala miliki. Fayatabayanu annahu la yasha'u syai'an illa an ilmin wa hikmatin. Maka jelaslah Allah Ta'ala, Allah menjelaskan di sini bahwasanya Allah tidaklah menghendaki sesuatu kecuali dari ilmu dan hikmah. Walaysa li mujaradil masyiah, bukan sekedar keinginan. Beda dengan kita. Kita menginginkan sesuatu, kita enggak tahu kadang akibat atau resikonya. Nah, betapa banyak orang menginginkan sesuatu, enggak tahu ternyata sesuatu itu merugikan dirinya, mencelakakan dirinya bahkan. Nah, karena manusia tidaklah mengetahui perkara gaib, tidak mengetahui dan tidak menguasai segala satunya. Nah, apa tadi? Dua perkara yang Allah Ta'ala miliki. Apa itu? Nah, ilmu dan hikmahnya Allah. Innahu kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha berilmu lagi maha memiliki hikmah. Itu jawabannya. Jadi kalau kenapa ya Allah takdirkan demikian dan demikian? Oh, Allah maha berilmu. Sebelum terjadi, ketika terjadi, dan apa yang akan terjadi, Allah Ta'ala maha berilmu. Dan Allah Ta'ala memiliki hikmah. Berarti kan dalam hal ini antara qada'ul qauni dan qada'ul syar'i sama. Dalam hal pasti tidak terlepas dari ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Perhatikan, wa ma tasauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima, dalilnya. Kalau perbedaannya kemarin. Qala rahimahullah, perhatikan selanjutnya, khilafan liman angkara hikmatallahi minal jahmiyah wa ghairihim. Berbeda dengan orang yang mengingkari hikmahnya Allah dari kalangan Jahmiyah dan selain mereka. Naam. Innahu la yaf'alul asya'a illa limujarradil masyiah. Mereka berpendapat sesungguhnya Allah tidaklah melakukan sesuatu kecuali hanya sekedar keinginan, kehendaknya Allah. Nah, hikmahnya apa yang ada padanya Allah tidak ketahui. Nauzubillah. Ini pendapat Jahmiyah. Faja'alu 'ala za'mihim al-makhlukin akmala tasarrufan minallah. Maka mereka memiliki keyakinan menurut persangkaan mereka bahwasannya makhluk, mereka menjadikan makhluk itu lebih sempurna perbuatannya dibandingkan Allah. Nah, kalau manusia berbuat masih memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan di belakangnya begini dan begitu, sementara Allah tidak tahu. Pokoknya sekedar Allah kehendak dan keinginan. Hikmahnya apa? Tujuannya apa? Yang diperoleh nanti manfaatnya apa? Tidak ada pada diri Allah. Ini menurut pendapat Jahmiyah. Na'udzubillah. Li'anna kulla 'aqilin minal makhlukin la yatasarrafu illa li hikmah. Karena setiap orang yang berakal dari kalangan makhluk tidaklah akan berbuat kecuali dengan karena memiliki hikmah, memiliki perhitungan-perhitungan kemungkinan nanti akan begini dan begitu. Mau jualan es, ya ada hikmahnya, sudah diperhitungkan. Nanti kalau saya jualan es, kemungkinan laku atau enggaknya, oh laku. Saya jual harga berapa? Sekian. Untungnya sekian. Dihitung. Nah, di situ ada sudah memperhitungkan hikmah artinya. Kemanfaatan, pertimbangan, keberuntungan. Nah, adapun Allah menurut Jahmiyah hanya sekedar masyiah, kehendak saja. Allah menciptakan alam semesta nanti akan terjadi begini, enggak tahu. Allah menciptakan ada malaikat, ada jin, ada manusia, enggak tahu apa di balik setelah itu. Manusia sendiri yang menentukan. Sehingga mereka menolak yakni takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana alladhi yatasarrafu bisafihin yahjuru alaih. Untuk ini orang yang dia yatasarrafu mengelola sesuatu dengan kedunguan, bukan dengan ilmu, bisafih, dengan kebodohan, belum ngerti, belum berilmu, yuh jaru alih, maka dilarang. Dilarang. Misalnya anak kecil itu masih hitungannya safi, belum ngerti. Ya. Suruh beli sesuatu yang berharga, beli emas, ya, beli motor, beli mobil. Nah, ya enggak boleh, enggak sah. Enggak sah. Kecuali kalau beli permen harga 100 rupiah, nah itu sayun yasir, diperbolehkan. Walaupun syarat jual beli itu harus berakal. Nah, harus ngerti akad jual beli, harus saling ridho. Anak kecil, nah kecuali diperkecualikan oleh para ulama, sayun yasir, sesuatu yang ringan, satu yang kecil, masalah permen misalnya, jajanan anak-anak. Tapi kalau harga besar yang nanti anak itu enggak ngerti, di harganya dinaikkan misalnya, atau barangnya ada cacatnya, enggak tahu, namanya masih anak-anak, maka itu jual beli yang demikian tidak sah. Kalaulah nanti disuruh walinya ternyata tidak sesuai dengan dagangannya, adalah di situ ada diperbolehkan untuk yakni dibatalkan perdagangannya. Nah, atau ada istilah khiyarus syarat, walaupun sudah tidak majelis lagi, sudah pisah majelisnya, khiyarul majelisnya sudah enggak ada, namun di situ khiyarus syarat, khiyarul ghuban ada pilihan, karena ada barangnya cacat misalnya, si anak kecil enggak tahu, enggak bisa alasan kemudian walinya, lu penjualnya kemudian, lo kan sudah pisah. Nah, dan bahkan di sini tulis siapa yang sudah beli barang tidak bisa dikembalikan, tidak bisa demikian, karena yang melakukan transaksi anak kecil. Maka berlakunya anak kecil itu sekedar ngambil barang, kemudian sah atau tidaknya adalah dengan walinya. Setelah barang diterima oleh wali, maka walinya ngubungin lewat telepon atau ini. Ya, barang sudah saya terima. Nah, sudah setuju misalnya. Artinya di sini, ikhwanil jazakumullah, menurut pendapat Jahmiyah, berarti makhluk yang ketika makhluk itu berbuat masih memperhitungkan hikmah, manfaat, keberuntungan, apa yang akan didapat, itu makhluk. Kalau Allah tidak ada hikmahnya, menurut Jahmiyah berarti makhluk itu lebih sempurna, lebih sempurna, lebih baik tasarrufnya, pengaturannya, muamalahnya, perbuatannya, menurut Jahmiyah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kalian berikan kepada sufaha yang masih safi, anak-anak yang belum bisa mengurus hartanya. Jangan kamu serahkan kepada mereka amwalakum, harta-harta kalian. Orang tua juga, anaknya masih umur SD sudah dimodali 3 juta, 5 juta. Yang bodoh anaknya atau orang tuanya ini? Anak SD kelas 6 diserai modal nih, nak. Kasih modal 5 juta atau 10 juta. Ya, kamu harus berhasil bisnis. Silakan bisnis kamu. Ini modal 10 juta. Ini kita bilang apa ini? Orang tua hebat atau orang tua Nah, kelas 6 suruh bisnis, ya. Walaupun modalnya banyak, ya enggak bisa. Maka wala tu'tu sufaha amwalakum, jangan kalian berikan kepada orang yang safi. Tasarruf al-amwal itu butuh orang yang ngerti, orang yang tahu. Alati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah jadikan untuk kalian sebagai pengurusnya, sebagai penanggung jawab harta tersebut. Tunggu nanti anak itu sudah besar. Tunggu, lihat perkembangannya. Walaupun dia anak itu ngotot minta 10 juta mau bisnis, lihat dulu orang tua yang bijak, lihat, ini anak saya ini belum ada pengalaman belum ini. Dan, karena kamu magang dulu sana. Suruh magang, belajar sambil kerja, itu namanya magang. Sana biar ngerti bagaimana itu bisnis misalnya. Nah, walaupun orang tuanya kaya misalnya, anaknya baru kelas 4 SD, kelas 6 SD, minta motor ninja misalnya, kasih. Woy, hebat ini orang tua. Hebat atau bodoh ini orang tua? Nah, ini justru mau mencelakakan anak namanya. Ya, kalian anak-anak itu juga harus paham. Orang tua kalian mintai, sebenarnya orang tua kalian bisa, tapi orang tua enggak ngasih. Itu ada pertimbangannya orang tua. Istilahnya kalau bahasanya ada hikmah begitu loh. Orang tua itu nahan enggak ngasih kamu ada pertimbangannya. Tidak semua yang keinginan kalian harus dituruti. Nah, orang tua punya pertimbangannya jauh. Kalian sekedar taunya duit, taunya jalan ke sana kemari, taunya baju bagus, ya, punya sepeda bagus, gitu, punya uang, gitu. Terus kalau minta mesti harus dituruti, kalau enggak ngambek. Nah, enggak boleh begitu. Orang tua itu lebih bijak, lebih ngerti, pengalamannya lebih dalam, dia pertimbangan. Nah, umur belum genap 17 tahun sudah minta motor, SIM saja belum bisa urus, ini sudah kesalahan. Nah, 20 tahun belum tentu, walaupun sudah bisa ngurus SIM, dia minta motor belum tentu harus dikasih. Ya, orang tua tahu. Nah, kalau dikasih, ya justru rusak anaknya. Adab akhlak belum mapan, kedewasaan belum mapan, kemudian diberikan sarana untuk kemudian masuk ke pergaulan bebas. Nauzubillah. Maunya, biar saya turutin anak ini, nanti biar belajarnya rajin. Rajin gimana? Rajin sehari dua hari, kelihatan nurut. Ya kan? Tiga hari, empat hari, lima hari setelahnya, hari Jumat liburan, jalan ke sana kemari. Ya. Awalnya Jumat saja liburan, habis itu Jumat Sabtu, habis itu Jumat Sabtu Minggu. Terus demikian, akhirnya termakanlah pergaulan, pondoknya merotol. Ya. Enggak terus jadi santrinya, jadi anak jalanan. Ya. Bisnis pintar mungkin, ya. bergaul, pintar, jalan sana jalan kemari. Santrinya hilang. Hati-hati. Ini ada umur-umur kadang maksa-maksa orang tua, bahkan ngancam segala. Beliin motor, kalau enggak saya enggak mau mondok. Waduh. Ya. Ngancam segala ini gayanya. Nah. Hati-hati. Ada waktunya. Ayat ini mendidik kita sesuatu itu ada waktunya. Ya. Baru 15 tahun, 16 tahun. Mondok sudah 6 tahun sudah mau cari kerja lah masa. Ya, mau beli apa-apa belum bisa. Coba kalau kerja kan enak, dapat gaji 3 juta, wah. Nanti bisa beli ini, beli itulah, bisa main inilah, main itulah. Lihat teman-teman kamu. Mondoknya belum selesai, belum bisa apa-apa. Ya, walaupun sudah hafid 30 juz. Nah, kedewasaannya belum mapan, ilmunya belum matang, masuk dunia kerja. Luntur, mayoritasnya luntur ilmunya. Nah, kalah dengan fitnahnya pergaulan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Sesuatu itu harus dipertimbangkan. Kapan waktunya? Kalau belum waktunya, jangan dipaksa. Nah, apalagi kalau itu sifatnya perubahan. Jadi santri sudah nikmat enak, masya Allah. Ya, makan nggak kurang. Paling kurang enak ya. Tapi kan nggak kelaparan. Nantilah liburan baru dienak-enakin. Gitu, gampang. Daripada nanti hidup jadi nggak enak seterusnya, sabar. Sesuatu butuh kesabaran, butuh perjuangan supaya jadi, supaya berhasil. Perlu ditempa. Emas itu kalau pengen jadi emas murni, emas murni, nah itu harus dipanasin dulu, dipanggang di api, panas, ditempa supaya kotoran-kotorannya itu hilang. Panasin lagi untuk dicairkan, baru dicetak sesuai dengan cetakannya. Itu sesuatu itu perlu ditempa, bahkan dengan satu yang panas, satu yang tidak enak. Nah, asal baik, urusannya itu asal baik. Santri nggak kelaparan, walhamdulillah urusan santri paling nikmat. Baik, sholat jamaah terjaga. Yang dibaca adalah Al-Quran, yang dibaca adalah hadis, yang dibaca adalah ulumuddin, pelajaran-pelajaran agama. Alhamdulillah. Lingkungannya, jangan tanya, alhamdulillah. Lingkungan yang nikmat. Bukan lingkungan orang-orang stres. Anak jalanan itu lingkungan orang stres. Gak punya duit. Nah, untuk ngerokok lah. Untuk minum lah, macam-macam. Masih harus ngemis, kadang sambil gitar-gitaran di lampu merah, ya. Bahkan naudzubillah ada yang mencuri, ada yang merampok, kerusakan. Nikmatnya jadi santri. Luar biasa. Masa orang tua itu nyuruh saya mondok terus? Nah, sabarlah. Kelezatan itu di belakang. Nah, sebelum lezat itu perlu diolah dulu. Tidak ada kelezatan kecuali setelah diolah. Nah, mau kopi lezat, diolah. Mau teh yang lezat, diolah. Mau makanan lezat, diolah dulu. Mana ada langsung tanpa diolah kemudian enak. Nah, begitu juga. Ikhwan jazakumullah. Kemudian kata beliau selanjutnya, fanahnu naqul innallaha jalla wa ala la yaf'alu syai'an wa la yahkumu bi syai'in illa li hikmah. Kita katakan sesungguhnya Allah jalla wa ala tidaklah melakukan sesuatu, tidaklah menetapkan sesuatu kecuali untuk sebuah hikmah atau kecuali ada hikmah. Walakin hal yalzamu minal hikmati an nukhita biha ilman. Namun apakah mengharuskan dari hikmah tersebut kita harus mengetahuinya? Al-jawab la yalzam. Tidak harus, jawabannya tidak harus. Tidak harus kita ngerti. Li'anana aksaru min annuhita ilman bihukmillahi kullaha au kulliha. Karena kita terbatas untuk kita mengetahui secara ilmu terhadap hukum Allah seluruhnya, hikmah yang terkandung di dalamnya semuanya, kita terbatas ilmu kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Wong kita punya mata memandangnya juga terbatas. Mentok kena tembok di sini sudah mentok. Di balik tembok kita enggak tahu. Mata kita, pendengaran kita jarak sekian udah enggak tahu apa yang ada, suara-suara apa enggak tahu. Begitu juga akal kita, seluruh badan kita ini terbatas. Tangan, apa yang kita bisa raih, kita ambil, atau untuk memukul, kita yang bisa kita pukul, ya jarak terbatas. Di sananya sudah enggak bisa lagi. Nah, oh bisa pakai tenaga dalam, itu bantuan jin, udah enggak beres. Itu pun juga tetap terbatas. Makhluk terbatas. Begitu juga akal kita terbatas. Betapa banyak perkara yang kita tidak bisa cerna. Betapa banyak kita tidak tahu secara akal kita, terbatas akal kita. Oh, kita sudah mempelajari saja, mempelajari sesuatu menurut akal sudah pas, ya kadang meleset, atau menurut akal kita, kita sudah menyelesaikan masalah itu dengan benar, ternyata salah. Terbatas akal kita. Kasih contoh matematika, soal matematika, jelasin, kayaknya paham, giliran kasih soal salah jawabannya. Nah, kenapa kamu salah jawabnya? Akal saya terbatas. Jawabannya. Terbatas. Belum sampai situ. Belum mengetahui semuanya berarti. Langkah-langkahnya tadi belum diketahui semuanya. Atau ada yang meleset. Kamu 3 kali 8 kamu jawab 16. Ya salah lah. Itulah segala yang kita ada pada kita ini keterbatasan. Hanya Allah zat yang maha sempurna. Tidak mungkinlah kita yang terbatas kemudian bisa mengetahui segala apa yang Allah ilmui. La wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberi berupa ilmu kecuali sedikit, sedikit ilmu. 6. Sahihun anna ba'dal asya na'rifu hikmataha. Memang benar, sebagian perkara itu kita mengetahui hikmahnya. Ya, kita mengetahuinya diberitahu. Misalnya yang masih bujang, suruh banyak puasa. Apa hikmahnya? Ada hikmahnya, selain bernilai ibadah, hikmahnya apa? Nah, innahu wija, itu benteng. benteng dari ya yang sedang membara. Nah, ada penyejuknya, ada peredamnya. Disebutkan dalam hadis, kita tahu yuk. Nah, misalnya hikmah. Lakin ba'dul asya tu'jizul ukulu an idrakiha, namun sebagian perkara, bahkan bisa dikatakan banyak perkara yang akal itu lemah untuk mengetahuinya. Akal tidak mampu untuk mengetahuinya. Nah. Sekali lagi, apalagi akal kita ketahui tadi terbatas. Yang nampak di depan mata saja tidak semua bisa kita selesaikan secara akal kita. Apalagi yang tidak nampak. Apalagi yang tidak kita ketahui. Yang nampak di depan kita adalah langit. Langit bumi. Nah. Belum ada manusia yang bisa mencapainya. Baru luar angkasa. Di luar angkasa itu belum nyampe ke langit itu. Itu baru langit ke satu. Kecuali satu orang yang sudah sampai. Siapa? Siapa? Rasulullah Isra Mi'raj sampai langit ketujuh. Iya kan? Rasulullah, ikhwan. Makanya sampai orang kafir enggak percaya. Dalam satu malam perjalanan ya ke Palestina, Baitul Maqdis, Palestina, lanjut ke Sidratul Muntaha, di atasnya langit ketujuh. Orang kafir enggak percaya, tertawa mereka, ngolok-olok Rasulullah. Nah. Karena dikehendaki oleh Allah. Allah memiliki hikmah. Makanya waktu Isra Mi'raj yang diperintahkan apa? Kewajiban apa? Salat. Makanya salat ini adalah ibadah yang memiliki kekhususan. Nah, karena sejarah diperintahkannya aja khusus perjalanannya Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.